الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita membaca apa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi pada pembahasan bab fi rad al-irja, bantahan terhadap pemahaman Murji'ah. Setelah beliau menyebutkan tentang definisi al-irja yang beliau nukil dari kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud, selanjutnya beliau menyatakan wa aqul Allah Subhanahu wa taala zakara al-iman fi kitabih fi mawadhi' mutaaddidah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang keimanan di dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim, di sejumlah tempat. وَمَا ذَكَرَ الْإِيمَانَ إِلَّا وَذَكَرَ مَاهُ الْعَمَلَ الصَّالِحِ. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang iman kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bersamanya al-amalus salih. Contoh misalnya dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang manusia-manusia yang dikecualikan dari kerugian, Allah menyebutkan sifat dan ciri mereka, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi tidaklah Allah menyebutkan tentang iman kecuali menyebutkan bersamanya al-amal as-salih. Kata beliau, idzan fal-amalu syartun min haitsu huwa. Wa qad yakunu syarta sihhatin wa qad yakunu kamalan. Jadi syarta kamalin. Jika demikian, berarti amal merupakan syarat. Ya, min haitsu huwa, dari sisi dia sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Wa qad yakunu syarta sihhatin wa qad yakunu kamalan. Yang bisa jadi keberadaannya sebagai syarat sahnya keimanan, dan bisa pula sebagai syarat kesempurnaan iman. Tapi masalah ini nanti misalkan ada penjelasan kita baca sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini. Famatsalan sebagai contoh as-shalah, inda man yara anna tarkaha kufrun fa iqamatuha aw al-ityanu biha syartun fi sihhatil iman. Amma sa'irul a'mal fahiya ala maratiba muta'addidah. Lakin la yakunul 'abdu mu'minan haqqan illa biwujudil 'amal. Sebagai contoh salat, menurut mereka, yani yang berpendapat bahwa meninggalkannya kekufuran, meninggalkannya merupakan kekufuran, dan ini perkara yang khilafnya syadid ya, di kalangan para ulama, maka menurut mereka yang berpandangan bahwa meninggalkan salat merupakan kekufuran, fa iqamatuha awil ityanu biha, maka menegakkan salat atau melaksanakannya syartun fi sihhatil iman, merupakan syarat untuk sahnya keimanan. Artinya tanpa adanya salat, ya, maka tidak sah keimanannya. Amma sa'irul amal, adapun amal-amal yang lainnya, fahiya ala maratiba muta'addidah. Maka tingkatannya, yakni muta'addidah, ya, berbilang, berbeda-beda. Satu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Lakin la yakunul abdu mu'minan haqqa illa biwujudil amal. Akan tapi, tidak mungkin seorang hamba dikatakan sebagai seorang mukmin yang hakiki, yang benar-benar beriman, kecuali harus ada amalan pada diri orang tadi. Taib, pada bagian ini, Syekh rahimahullah menyebutkan tentang kedudukan amal yang itu bisa sebagai syarat sahnya iman, atau bisa pula sebagai syarat kamal al-iman, syarat kesempurnaan iman. Terkait dengan permasalahan ini, beliau sendiri rahimahullah ketika ditanya kepada beliau tentang apa yang Al-Imam Al-Albani rahimahullah ya nyatakan dalam kitab beliau Hukmu Tarikus Salah, tentang ini hukum orang yang meninggalkan salat, di mana Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau berpendapat bahwa seluruh amalan ya tanpa kecuali salat ataupun yang lainnya merupakan syarat kesempurnaan iman. Jadi silakan syaratu kamal al-iman. Beliau Syekh Ahmad An-Najmi ketika beliau ditanya yakni Syekh ya hal Syekh Al-Albani akhta, ini dengan pendapat beliau yang menyatakan seluruh amalan merupakan syarat kesempurnaan iman, maka beliau menjawab Syekh Al-Albani in kana qala hadha fahuwa fahiya, ya beliau menyebut ini fahuwa fahiya hafwatun min alimin wa tughtafaru lah wa la'allahu raja'. Syekh Al-Albani rahimahullah ya, jika beliau mengatakan yang demikian, maka ucapan beliau ini termasuk di antara kekeliruan ya, dari seorang alim. Dan wa tughtafaru lahu, diharapkan ya, kekeliruannya ini mendapatkan ampunan. Wa la'allahu raja, dan mungkin saja beliau rujuk ya, dari pendapatnya tersebut. Ya, dari sini kita paham bahwa menganggap amalan sebagai syarat ya, dari kesempurnaan iman ini adalah kekeliruan. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau ditanya dengan pertanyaan ahsanallah ilaikum sahib al-fadilah ma huwa as-sawab fil ijabati an hadha as-su'al hal al-amalu syartu sihhatin fil iman am syartu kamalin. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau wahai yang mulia. Apakah ya, jawaban yang benar terhadap pertanyaan ini? Yakni, apakah amalan itu merupakan syarat sahnya keimanan? Artinya jika amalan sama sekali tidak ada, maka berarti ya, tidak sah keimanannya. Ataukah syarat kesempurnaan saja? Beliau hafizahullah menjawab, ma inda ahli sunnati wal jamaah wa ahli al-ilm ma indahum syakkun fi anna al-amala min al-iman. Tidak ada di sisi ahli sunnah wal jamaah, di sisi ahli al-ilm, para ulama, tidak ada pada mereka keraguan bahasanya yang namanya amalan min al-iman, ya, bagian dari keimanan. Al-amalu min al-iman, dakhilun fil iman, kata beliau, amalan itu, ya, bagian dari keimanan, masuk di dalam keimanan. Walidzalik yu'arrifunahu biqaulihim al-imanu qaulun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil arkan yazidu bil ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Oleh karenanya mereka memberikan definisi, yakni al-sunnah menyatakan bahwa yang namanya iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi atau ta'rif iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau, wa amma law kana syartan sara kharijan. Maka kalau dikatakan amalan itu sebagai syarat, berarti keberadaannya kharijan, yani kharijan minal iman, berarti amalan itu di luar dari keimanan, artinya bukan bagian dari keimanan. Sebagaimana kita ketahui, syarat, ya, itu di luar dari materi atau inti dari suatu perkara. Jadi contoh misalnya wudu, ini termasuk di antara syarat, ya, bagi seorang yang akan menegakkan sholat. Wudu bukan bagian dari sholat, tetapi seorang yang hendak melaksanakan sholat harus bersuci. Kemudian asyartu kharijul masyrut, yang namanya syarat itu di luar dari yang dipersyaratkan. Fala yuqal annal amala syartun fil iman, sehingga jangan dikatakan bahwa yang namanya amalan itu syarat, ya, untuk keimanan. Bal yuqal al amalu minal iman wa dakhilun fi haqiqatih. Bahkan yang harus dikatakan bahasanya namanya amal itu bagian dari keimanan, masuk di dalam hakikat keimanan. Hadza huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Ini keterangan Syekh Shalih Al Fauzan terkait dengan istilah tersebut. Demikian pula Al Imam Rabi' Al-Madkhali hafizahullah, telah beliau sebelumnya disampaikan tentang apa yang menjadi pendapat Syekh Al-Albani, dan beliau menyatakan bahwa itu adalah perkara yang tidak benar, ya. Dan tidak setiap yang terjatuh ke dalam bid'ah dikatakan mubtadi, artinya menganggap bahwa amalan sebagai syarat, ya, bukan bagian dari keimanan, itu adalah, ya, keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang bid'ah. Tetapi sekali lagi Syekh mengingatkan, tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan dikatakan mubtadi. Ya. Dan untuk diketahui bahwa prinsip menghukumi setiap yang terjatuh ke dalam bid'ah adalah mubtadi, ini yang dikenal dengan prinsip al-hadadiyah. Beliau ditanya, Syekhana, al-an al-iman syartun fi sihhatil amal am kamali? Ini pertanyaannya seperti ini, la'alla as-sawab, ya, al-amal syartun fi sihhatil iman am kamali? Mestinya begitu, ya Syekh. Sekarang pertanyaannya, apakah amalan itu syarat sahnya keimanan ataukah syarat sempurnanya? Beliau menyatakan, al-amalu ruknun minal iman. Bahasanya amalan itu rukun dari keimanan. Yang namanya rukun itu bagian dari sesuatu. Lianna asyarta ya ikhwah kama yakulu al-usuliyun wa ghairuhum asyartu kharijun anil mahiyah. Karena sungguhnya yang namanya syarat, wahai saudara-saudara, sebagaimana yang namanya syarat itu seperti yang dikatakan oleh ahli usul dan selain mereka, bahwa yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang di luar dari mahiyah, dari hakikat suatu perkara. Wa amma rukn juz'un minal mahiyah. Adapun yang namanya rukun itu bagian dari hakikat sesuatu tadi. Fanakul, maka kami katakan al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wa yang namanya iman mencakup ucapan, amalan dan keyakinan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman di ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan war rasul qol al-iman bid'un wa sab'una syu'batan ala la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha. Rasulullah menyatakan bahwa iman itu 70 sekian cabang. Paling tingginya la ilaha illallah dan paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan. Wa syabbahu al-iman bisyajarah. Ahlus sunnah menggambarkan atau menyerupakan iman itu bagaikan sebuah pohon. Wa ma'nahu, yakni maknanya mislu al-usul wal furu'. Wa masyakala dzalik, yang namanya pohon itu ada pokoknya, ada batangnya, ada cabangnya dan yang serupa dengan itu. Fa huwa mithlu syajarah, bahwa iman itu bagaikan sebatang pohon. Fa syai'u min asyjarah ma naqul syartun lahu. Kata beliau sesuatu yang itu bagian dari pohon, ya, contohnya ranting atau cabang atau daun atau semisalnya, kita tidak mengatakan bahwa itu adalah syarat dari pohon itu. Kharijun anha, di luar dari pohon itu. Barakallahu fik. Kemudian beliau menyatakan, yakni al-hawa wal-ma qad yakunu min syuruti hayati syajarah. Udara, demikian pula air, bisa jadi ini unsur-unsur yang merupakan syarat kehidupan pohon tadi. Syarat hidupnya pohon tadi. La ta'ishu illa bil hawa wal ma' wa syams. Di mana pohon tidak akan bisa hidup ya, tanpa keberadaan dari adanya udara, air, demikian juga matahari dengan sinarnya. Fahadihi, di mana benda-benda ini laisat minasyajarah, bukan bagian dari asyajarah, bukan bagian dari pohon. Ya. Udara, air dan matahari bukan bagian dari pohon. Wa in kanat talzamu min syurutin an yakantanwa hadhihi asyajarah wa tabqa hayatan. Meskipun ya, benda-benda ini melazimkan ya, dari syarat untuk pohon tadi bisa berkembang, pohon tadi bisa tumbuh terus. Akan tetapi tidak dikatakan hal-hal tadi sebagai bagian dari pohon. Fahada al-farku baina syarat wa baina rukun. Maka inilah sisi perbedaan antara syarat dengan rukun. Fal amalu ruknun min arkanil iman wa juz'un minhu wa laysat syartan fi. Sehingga yang namanya amalan merupakan rukun dari keimanan dan merupakan bagian darinya, bukan syarat dari keimanan. Kemudian beliau menyatakan wa hadza minal akhta allati yaqa'u fiha ba'dul ulama. Dan ini termasuk di antara kekeliruan yang sebagian ulama terjatuh di dalamnya. Kemudian untuk diketahui pula bahwa istilah syartus sihah dan syartul kamal terkait dengan amalan dan keterkaitan dengan iman, di mana ini ya dinisbatkan ya kemunculannya istilah ini kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari, dan hal ini termasuk di antara yang dikritisi oleh para ulama yang meneliti beberapa kekeliruan yang terjadi dalam kitab Fathul Bari khususnya terkait dengan akidah. Sebagaimana kita maklumi bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau ya banyak menukil ya dari akidah atau keyakinan Asy'ariyah, di mana ini termasuk ya di antara penyebabnya karena beliau ya berguru dan kebanyakan dari guru-guru beliau di atas keyakinan Asy'ariyah. Saya termasuk ketika membahas tentang masalah keterkaitan amal dengan iman ya terpengaruh dengan pemahaman Asy'ariyah sehingga muncullah istilah syartus sihah dan syartu al-kamal. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.